Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang minggu kemarin kita bahas masalah orang-orang beriman, tapi karena banyak untuk masalah kalau kita masukkan kata ya ayyuhalladzina amanu di Al-Qur'an biar enggak jenuh, mungkin minggu ini kita selingi dengan nama nabi. Nanti kita kupas per hurufnya sambil kita mencocokkan dan belajar untuk menggunakan huruf. Yang pengen saya bahas untuk malam ini adalah untuk nabi Ayub. Alif, ya, wawu, ba. Itu kalau kita tulis tegurnya. Seorang nabi dari Bani Israel dan kaum Aramis sekitar 1500 sebelum Masehi. Empat kali di dalam Al-Quran diulang untuk nama Nabi Ayub. Jadi sebelum ke huruf, kita belajar untuk mengenal sejarah. Biar kenal. Secara turun-temurun, ya, nasabnya Nabi Ayub dari Ais. Ais itu kembarannya Nabi Yakub. Jadi sepupu ya, tetap balita semua. Ini saya sebutnya dari beberapa sumber. Saya nggak tahu mana yang paling ini. Tapi rata-rata memang dari Nabi Ibrahim, dari Ishak, dari Yakub. Jadi dia pisahnya dari Ismail ya, ini yang jatuh di, tapi rata-rata setelah Nabi Ibrahim, rata-rata semua Nabi jatuh ke Bani Israel dan hanya satu Nabi yang jatuh ke ya, Ismail, dari Ismail. Jadi, nah dari sini juga kita juga harus berhati-hati bagaimana untuk mengucapkan. Boleh kita memang benci dengan kelakuan seseorang, kelakuan, tapi jangan sampai kita mencela sebenarnya Zionis Israel atau apa. Karena Nabi Israel, nama Israel itu namanya Nabi Yakub ya. Yang berarti dekat dengan Allah. Ya. Kita boleh benci memang, tapi apa yang nyebutnya? Karena memang dinamakan bangsa, mungkin Yahudi atau apa ya. Tapi kalau nama Israel sendiri itu nama-nama dari Alkitab ya kan ya. Eli dari kata Allah, Isa, jadi ada sejarahnya nanti, itu karena ini sudah menginjakkan nama Nabi, jadi boleh kita membenci dari suatu kaum, tapi kita tetap harus adil, dalam artian jangan kebencian itu melarutkan kita untuk berbuat sesuatu ya, yang tidak adil. Dan banyak disebutkan nama Israel di Al-Quran itu untuk menjadi pelajaran. Bukan untuk menjadi cemoohan. Kita nggak pernah diajarkan Al-Quran untuk mencela atau apa ya. Tapi Al-Quran itu ada untuk pelajaran. Hudalinasi. Misalkan gini. Oke, di Islam memang dicium anjing itu najis. Tapi bukan alasan kita membenci anjing itu berlebih-lebihan. Karena anjing juga makhluknya Allah. Anjing diciptakan di dunia ini mesti ada manfaat. Allah nggak pernah mensia-siakan sesuatu. Tetapi karena kita kebencian kita terhadap anjing berlebihan, sehingga manfaat dari anjing sendiri kita akhirnya tidak bisa mempergunakan. Dan kita akhirnya malah cenderung takut dengan anjing. Takut-takut dalam arti takut mungkin semacam kayak fobia atau takut yang berlebihan. Padahal kalau kita tahu anjing sendiri kalau kita bisa memanage, Islam sendiri juga nggak melarang. Malah ada ulama ya, yang, ya udah, bukti ada anjing, ya udah baju dicuci, dibersihin, tapi dia nggak pernah menyakiti anjing tersebut. Dan Islam sendiri kalau kita melepaskan anjing buruan, asal sudah disebut dengan nama Allah, dia boleh menggigit buruannya, mati pun itu dianggap halal, boleh dimakan, langsung kita sembelih. Jadi kalau kita ambil secara sains, kenapa anjing kok dihalal, dinajiskan untuk dicium, kita mencium apa-apa untuk kena anjing. Tapi kenapa pada waktu dia menggigit mangsa, kok mangsa ini tetap boleh kita makan? Sebenarnya cuma permainan, ini permainan dari ilmu pengetahuan ya. Dari Al-Quran sendiri setelah saya mempelajari kenapa itu nama anjing, ternyata anjing sendiri, maaf ini dari pengetahuan saya dengan mengartikan nama anjing di Al-Quran, ternyata penciumannya anjing, agar dia benar-benar sempurna penciumannya, Allah memberikan bakteri di dalam sistem saluran pernapasan anjing, sehingga bakteri tersebut menghasilkan suatu enzim, dan enzim itu mempertajam berapa kali lipat kekuatan penciuman anjing. Tetapi bakteri ini ternyata sangat tidak baik untuk manusia, untuk kulit manusia. Bisa iritasi, bisa ini. Sehingga kalau kita tersentuh dengan liur atau ini anjing, Islam memberi solusi simpel. Basuh, sekali, 7 kali, terserah. Ya, tanah. Kenapa dengan tanah? Karena bumi Allah yang satu mensucikan bumi Allah yang lain. Apapun kita masukkan ke tanah, balik lagi ke tanah, karena memang kita berasal dari tanah. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, akhirnya ada dan disinfektan, larutan untuk antiseptik, larutan untuk ini, itu boleh digunakan. Tapi Islam tidak ingin memperberat umatnya. Iya kalau kita punya antiseptik, iya kalau kita masih diberi kemampuan, inilah enaknya Islam. Tidak pernah membebani umatnya. Tetapi umatnya juga harus tahu, semakin dia mampu, seharusnya standarisasi dari tingkat ininya dia juga harus naik. Misalkanlah, air 60 kulah, halal kan? Boleh untuk wudhu. Tetapi kalau kita mampu untuk sesuatu yang lebih baik, kenapa enggak memakai air mengalir? Kalau kita mampu. Tapi kalau kita enggak mampu, ya terpaksa udah 60 kulah pakai bareng-bareng, enggak ada masalah. Kalau itu enggak mampu. Tapi mampu nggak mampu balik kepada diri kita masing-masing. Relatif. Sehingga Islam memberikan patokan ini yang terendah. Kalau kita sanggup silakan ditingkatkan. Dianggap sah 60 gulah. Tetapi kita tahu masalah kebersihan. Kita tahu masalah higienis. Kalau satu terkena flu, nular semua. Jadi itu nanti balik antara perbedaan antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana agama yang benar ya. Yang kita nonton film matematika itu. Jadi inilah hebatnya Islam. Islam adalah ilmu. Agama Islam dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu. Sehingga kalau kita tidak tahu ilmunya, amalan yang kita kerjakan dianggap tidak sah. Itu untuk tatanan lebih tinggi. Tapi bukan untuk mu'alaf ya. Kalau mu'alaf begitu kan lari semua nanti mu'alaf. Jadi kita balik, misalkan dengan penciuman yang tajam itu, akhirnya anjing mempunyai manfaat. Malah dia bisa melawan untuk narkoba atau apa. Itu salah satu manfaat. Dengan tidak terlalu berlebihan membenci sesuatu, sehingga kita akhirnya mendapat manfaat dari sesuatu tersebut. Terus balik lagi kepada Bani Israel. Kenapa Bani Israel disebutkan? Kalau kita pelajari Al-Baqarah yang 41 sampai 47, itu kan pernah kita bahas. Bani Israel secara sejarah, yaitu bangsa Israel itu sendiri, atau nama Bani Israel kita kaidahkan dengan kaidah ilmiah. Jadi kita kupas nama Israel dengan kaidah hurufnya. ternyata itu adalah petunjuk bagaimana untuk menjadi orang yang sukses. Hadirkan kita tahu makna dari Israel, oh ternyata Al-Quran sendiri Allah itu maha adil. Siapapun melakukan prosedur semacam itu, Allah maha memenuhi janji. Tapi karena kita, kalau langsung menyala, sehingga apapun yang berbau itu, kita nggak mau dekat. Walaupun itu jadi di Al-Quran sendiri. Sempatnya pokok mampu Israel. Moy. Akhirnya, kita nggak pernah belajar. Kenapa mereka bisa sukses? Kenapa kita kok enggak? Ini sebuah pelajaran. Sehingga saya pernah berdiskusi dengan dari misalkan dari PKS ya. PKS sendiri sulit ya untuk perjuangan di sana. Tapi kita cobalah. Bagaimana Bani Israel terusir dari tanah mereka setelah 30 tahun? Apa yang mereka lakukan? Apa kiat-kiat mereka? Sehingga bisa mereka balik ke tanah mereka dan totaliter tidak ada yang berani menyentuh. Kenapa kita enggak mempelajari itu? Waalaikumsalam. Sehingga kalau kita mempelajari, simpel saja sebenarnya. Pada saat Bani Israel terusir dari tanah mereka, mereka hanya berkomitmen. Satu komitmen. Melaksanakan prinsip-prinsip dari Islam. Heran kan? Kita ngomong Bani Israel, ternyata apa yang mereka lakukan adalah prinsip dari kata Islam itu sendiri. Karena Bani Israel kita tahu, itu orang pandai, itu orang cerdik, tapi orang gak peduli takut. Ini yang jeleknya. Kenapa mereka tahu? Mereka tahu banget aturan Injil. Mereka tahu banget aturan Taurat. Dan mereka tahu banget aturan Al-Quran. Mereka tahu kapan Allah itu marah, kapan Allah itu gini. Itu semua digunakan secara maksimal. Sehingga mereka mempelajari Islam, bagaimana Islam, itu paham banget. Sehingga pada saat mereka terusir dari tanah mereka, Islam harus dilakukan. Apa prinsip Islam? Sebaik-baik orang Islam adalah yang berguna untuk orang lain. Itu yang dilakukan oleh Bani Israel. Dia, setiap person dari keturunan Israel, harus berguna untuk orang lain. Satu. Dan kedua, kalau tidak bisa berkata yang menguntungkan, diam. Sehingga pergerakan mereka tidak pernah terkilau sama sekali. Sekian puluh tahun. Mereka akhirnya bergelut, bagaimana saya berguna untuk orang lain. Itu mereka pegang teguh. Tapi mereka nggak punya patokan. Yang penting berguna untuk orang lain. Bagaimana mereka dibutuhkan untuk finansial. Bagaimana mereka dibutuhkan untuk kedokteran. Bagaimana mereka dibutuhkan untuk semuanya, semua ini, industri. Sehingga pada saat mereka eksis, mereka punya saingan. Bangsa Arya, bangsa Jerman. Yang merasa sama-sama cerdas. Dan Imam Ghazali sudah bilang, penyakitnya orang pandai, satu, debat atau tengkar. Sehingga orang pintar nggak suka kalau ada orang pintar lainnya. Mereka saling hancur-hancuran. Tetapi karena mereka mempunyai sesuatu yang diperlukan orang lain, okay, mereka ngalah. Dan tetap tutup mulut. Ini yang pelajari. Kalau diam, kita nggak bisa berkata yang baik. Lebih baik diam. Ini hadis. Dan itu dilaksanakan oleh Bani Israel. Sehingga pada waktu pertempuran, akhirnya pertempuran Jerman meluas, orang Inggris terserang dengan blitzkrieg, serangan kilat, sehingga Inggris marah gak karuan, Jepang ikut-ikutan, perhabur gak ngerti apa-apa, diserang sekalian, sehingga tumpuk-tumpuk, dan apa yang terjadi? Pada saat masa perang, orang membutuhkan bahan bakar. Siapa yang bisa memegang bahan bakar, dia bisa menguasai dunia. Dan ternyata siapa yang punya bahan bakar? mereka menemukan metan, spiritus dan derivatnya alkohol, sehingga seluruh pesawat Inggris bisa untuk tempur, tapi dengan catatan satu, bahan bakar tak berikan, kan berguna untuk orang lain, tapi tanah saya tolong kembalikan, entah gimana caranya. Inilah, kalau orang berguna untuk orang lain, dia bisa setting. Tapi kalau kita nggak punya guna untuk orang lain, kita mau bargain, ya sudah, kamu pergi aja. Nanti tulus, nggak ada hilang. Tapi karena mereka punya sesuatu yang vital, sehingga mereka bisa memaksa seseorang untuk mengikuti keinginan mereka. Perjanjian dibuat, oke, kalau Inggris menang, tanah Palestina akan diberikan kepada Yahudi. Deal. Bahan bakar segera dibuat. Masal. Pesawat Inggris mulai bisa terbang semua. Amerika datang, semua masih bisa tempur. Sehingga ada keterkejutan dari pihak Jerman. Bagaimana pihak Barat, NATO, kok bisa tetap bisa bertempur dalam kondisi yang sudah hancur-hancuran. Dan semua lini Yahudi melaksanakan Islam lagi. Satu. Jamaah. Mereka sulit satu suara. Apapun yang mereka kerahkan untuk perang harus melalui satu suara. Sehingga itu bisa dibuat untuk penawaran. Bargain. Setelah memang akhirnya mereka secara bersama-sama bantu, sehingga akhirnya NATO menang, mereka nagih janji, akhirnya masuklah mereka rombongan pertama ke tanah Malaysia. Presiden pertama dari Israel adalah penemu dari metan. Tapi memang kelakuannya enggak karuan. Nah, ini yang boleh kita benci. Karena memang kelakuannya enggak karuan, sehingga orang lain pun akhirnya enak mungkin ya. Sehingga di sini pun Inggris akhirnya enak dengan orang Israel. Orang Israel juga tahu, kamu udah enggak mau bantu saya lagi, kamu enak. Akhirnya Israel menawarkan kepada Amerika, mau enggak seluruh harta satu dunia tak bawa ke negaramu? Dengan catatan satu, beri saya tempat. Karena Amerika habis perang, habis gini, butuh ini. Oke, masuk kamu semua. Beri saya tempat. Tapi seluruh kekuatan bagi seluruh satu dunia dimasukkan ke Amerika. Sehingga terkenal dengan lobby Yahudi. Ya. Sehingga seluruh ilmuwan-ilmuwan satu dunia dari pihak Yahudi, semuanya diselamatkan masuk ke Amerika. Termasuk Einstein, termasuk ini. Segera Amerika akhirnya punya kekuatan baru, darah segar baru, dari orang yang punya kegunaan untuk orang lain. Sehingga dia bisa bikin bom atom, dia lebar ke Jepang, selesai perang. Amerika menang. Baru setelah mereka menang, mereka sekarang teriak. Ayo, kalau memang berani serang saya. Akhirnya kejadian kan, 67 kan? Seluruh Liga Arab menyerang. Seminggu selesai. Nah, inilah gunanya ilmu pengetahuan. Tetapi kenapa ini nggak ditiru? Kita sekarang di Palestina, kita baru gerak sedikit, sudah teriak-teriak. Kita anu sedikit, teriak-teriak. Dengan teriakan ini akan selalu menyingkirkan musuh untuk waspada. Dan kedua, kita nggak berprinsip berguna untuk orang lain. Sehingga pengungsi dari Palestina membebani negara orang lain. Membebani Yordania. Sehingga timbullah konflik perbatasan. Di Mesir, tutup. Karena apa? Menjadikan beban. Tapi coba kalau mereka tiru. Karena di Al-Quran sendiri kata terdua terbanyak setelah kata Allah adalah ilmu. Coba kalau itu mereka diam, mereka kekuatan seluruh bantuan di dunia untuk belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan mereka, seluruh bantuan jangan biar dah, Israel mau pencilaan, mau apa, biar aja. Yang penting tingkatkan ilmu sehingga pada masanya nanti. Tapi siapa yang kuat sabar? Ternyata untuk sabar tidak semudah itu. Karena untuk kita diserang, sakit hati, mau balas, mau apa, kita suruh tutup mulut, kita diam, konsolidasi seluruh dunia untuk dunia Islam. Kita kadang-kadang untuk sama saudara, kadang-kadang masih tempur sendiri. Orang Palestina dikasih tahu untuk rukun, tempur sendiri. Ini tempur sendiri. Kenapa nggak bisa satu suara? Kenapa nggak patuh dengan imam? Padahal di Islam sistem itu harus nomor satu itu pimpinan nggak boleh lepas. Sehingga pada waktu Rasulullah meninggal pun, Rasulullah belum dimakamkan, sudah ada meeting untuk pencalonan pemimpin baru. Ini nggak dilarang, karena saking vitalnya bagaimana seorang pemimpin. Nasibnya aja Ali yang kurang bagus kan? Harusnya dia terpilih karena dia merawat Rasulullah, sehingga dia nggak pilih jadi khalifah. Tapi di sini yang pentingnya, karena dengan pemimpin satu suara, inilah yang disebut juga dan pemilihan waktu itu kalau kita baca dari Islam itu juga demokrasi. Bagaimana Ansor, bagaimana Muhajirin saling argumen, saling gini. Ini sebenarnya ilmu pengetahuan yang nyata. Kalau kita mau mempelajari, kenapa Allah menyebut banyak sekali kata Bani Israel. Dan yang herannya satu, yang kadang-kadang membuat kita cemburu, kalau Allah berbicara dengan Bani Israel, kalau Bani Israel mau memenuhi janji, Allah memberi, mesti memberi ganti yang lebih baik. Tapi kalau bilang, ya ayah diamunu, awu bil ukot, selesai. Nggak ada janji apapun. Hei orang-orang beriman, penilai janjimu. Titik. Tapi kenapa? Kalau dengan ya Bani Israel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilai janjimu, maka aku akan penuhi janjiku. Dan aku lebihkan engkau dari yang lain. Nah, akhirnya saya buka kata Israel, ternyata di situ ada dua makna. Satu, dia sebagai sejarah, yang di situ memang benar-benar sebagai bangsa Israel itu sendiri atau Yahudi. Kalau Israel itu sendiri kita kupas secara huruf, ternyata itu adalah yang dimaksud adalah orang yang sukses. Sehingga Al-Baqarah 41-47 dibuka dengan ya Bani Israel, ditutup juga dengan ya Bani Israel. Di situ juga minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ini kita harus mengerjakan sesuatu sendiri. Ternyata itu adalah perintah dari Allah agar kita menjadi orang yang sukses. Dan Islam itu sistem, Islam itu prosedur. Siapapun ya, karena Al-Quran itu hudalinasi, yang melakukan sistem di dalam Al-Quran, pasti Allah memberikan ijabahnya. Karena Allah maha memenuhi janji. Siapapun. Cuma kadang-kadang kita jarang atau nggak ngerti bagaimana mengupas SOP, prosedur yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa melaksanakan prosedur. Nah, disinilah kita juga pelajari kenapa dari sekian banyak nabi, hampir mungkin 50% ya, berasal dari Bani Israel. Mereka udah berbuat jahat, nabinya dari mereka lagi. Udah berbuat jahat, nabinya dari mereka lagi. Mereka bisa membaca secara detail Allah. Mereka bisa membaca secara detail Injil. Mereka bisa membaca secara detail Al-Quran. Nah, kenapa akhirnya saya tekankan kepada teman-teman di mengajar ini? Untuk menjadi Muslim yang Muslim, itu bisa dipelajari. Untuk menjadi Muslim yang mukmin, bisa dipelajari. Untuk meningkat menjadi Muslim yang mukhlisin, bisa dipelajari. Sampai terakhir untuk menjadi Muslim yang mutakin, itu bisa dipelajari. Tetapi kalau kita sudah sampai Muslim yang mutakin, apakah kita benar-benar takwa kepada Allah? Tidak akan pernah ada yang tahu. Karena itu sudah urusan orang tersebut dengan. Tetapi kalau kita, kemampuan kita sudah mencapai Muslim yang mutakin, karena Quran sudah janji, la roiba, hanya untuk level mutakin, sehingga dengan kita tidak ada yang tertutup, tidak ada yang ragu di dalam Quran, sangat mudah kita untuk menjadi takwa sesungguhnya kepada Allah, karena kita sudah tahu SOP-nya. Orang tahu SOP, boleh nggak melakukan SOP. Tetapi orang yang tahu SOP, jauh lebih mudah melakukan SOP daripada orang yang nggak tahu SOP. Seseorang direktur yang sukses, sangat mudah untuk merintis sebuah bisnis baru, karena dia tahu jalur. Berbeda dengan orang yang tidak tahu sama sekali. Akan sangat sulit menembus jalur perdagangan bisnis karena dia tidak punya koneksi, tidak punya link, atau tidak punya kekuatan. Nah, memang prinsip dari pengajian ini bagaimana kita sesingkat mungkin bisa mencapai tataran muslim yang mutakin. Sehingga semua Al-Quran nanti bisa hasil terbuka. Tetapi ingat, tidak akan pernah tahu apakah seseorang yang telah mencapai tataran ilmu ya, mutakin, kholbunya benar-benar takwa dengan Allah. Sama sekali tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya orang tersebut dan penciptanya. Nah, akhirnya kita balik kepada Bani Israel. kalau memang perlu nanti kita buka dalam membaca Nabi-Nabi nanti. Dan ini situs dari family tree Bani. Pak, ke belakang Nun data informasi. Jadi yang namanya Bani adalah informasi ke belakang. Silsilah. Nabi Ayub ini turun di sini. Dia keponakan dari Yakub ya, anaknya Ishak. Dan ini riwayat, kalau riwayat ini, belum jalan. Riwayat kita bisa pelajari dari internet, dari email, atau dari buku kisah para nabi. Tapi yang pasti kita tahu, kisah Nabi Ayub benar-benar, apa ya, dari segi cobaannya Allah, tragis ya. Misalnya, benar-benar luar biasa bebannya. Tapi karena dia sabar menerima apapun yang diberikan Allah, sehingga dan ini sudah sunnatullah, Allah pasti mengangkat dia ke tempat yang jauh lebih bagus. Dan itu yang kita harus pelajari, bagaimana mensikapi situasi hidup ini, bagaimana mensikapi dunia yang tidak ramah kepada orang yang telah mengucapkan syahadat, apalagi mau berjuang di jalan Allah. Semua pasang kuda-kuda, karena dunia punya sunatullah sendiri, iblis punya sunatullah sendiri, manusia juga harus memilih sunatullahnya, apakah dia mau di jalan Allah, atau dia menjadi penentang Allah. Dengan kita syahadat, berarti kita sudah declare kepada semesta, saya ikut Allah, saya ikut Rasulullah. Berarti iblis sudah pasang kuda-kuda, dunia juga sudah pasang kuda-kuda. Kalau kamu milih jadi anak akhirat, ya nanti kamu di akhirat. Sekarang kamu gak usah pelihara, kamu bukan anak saya. Tapi gak usah takut, karena Allah sudah janji, dealing malah dengan iblis. Kalau orang sudah terikat dengan Allah, iblis sudah gak bisa nyentuh. Jadi Allah sudah janji, lakaufun matasan. Gak ada rasa khawatir, gak ada rasa takut. Sehingga yang bisa bikin kita khawatir atau takut sebenarnya, otak kita sendiri ya. Bagaimana kalau kita besok gak gini, bagaimana nanti kalau gini, sama. Semua orang diberi beban yang sama. Tinggal kita bisa nggak ngalahkan rasa ketakutan kita. Toh kenyataannya kita bisa hidup sampai saat ini, berarti rezeki kita juga pasti tetap ada. Karena kalau rezeki kita sudah nggak ada, berarti kita sudah selesai. Jadi Nabi Ayub diberi penyakit yang kronis, suatu penyakit yang nggak bisa disembuhkan, menular. Harta bendanya hilang. Pokoknya enggak enak semua. Tapi pada saatnya, ternyata semua dikembalikan oleh Allah dan dilipat kali. Apa rahasia? Kenapa Nabi Ayub bisa dikembalikan dalam kondisi yang lebih baik daripada semua? Ini dari hadis. dimana Rasulullah SAW menceritakan. Jadi inilah kadang-kadang kita kenapa Al-Quran melarang banget ya. Wailulil humasati lumasa. Ini kita ambil ayat ini independen. Kalau dikaitkan dengan yang nomor dua malah lebih berat lagi. Celakalah orang yang suka mengumpat dalam jalan. Apapun alasan kita mencela, mengumpat, celaka. Karena ini Al-Quran, berarti sudah tidak bisa dibantah. Kita lakukan, kita nurut Al-Quran, tidak mencela, tidak ini, ya kita selamat, dapat pahala. Begitu kita lakukan, ya habis. Karena apa? Semuanya berasal dari lisan. Terus terang, antara Injil, orang Nasrani dengan orang Islam, sebenarnya apa mereka lakukan sama? Perbedaan hanya di lisan. Karena mereka telah berani mengatakan 3113 hanya karena lisan. Habis semua pahala. Jadi, kenapa rukun Islam yang pertama, rukun keselamatan pertama itu mulut? Karena disinilah jaminan keselamatan itu di sini. Kita berbuat baik pun, kita apapun, kalau kita nggak bisa jaga mulut, kita pasti hancur. Kita donatur sekian miliar, keluar sebentar, orang nggak kenal apa dipisui, ya jangan salahkan kalau kita dipukul sama orang lain. Pertama mulut. Jadi, akhirnya apa? Dengan kondisi Nabi Ayub yang sedemikian rupa, orang-orang di sekitarnya pun yang mereka dikatakan beragama menuduh Nabi Ayub melakukan dosa. Dosa apa sehingga sampai Allah membuat kamu seperti ini? Jadi mereka menghakimi kondisi seseorang yang mereka sendiri enggak paham. Kita lihat kecelakaan di jalan. Sesuatu yang mereka nunggu niku lho, nek wong paling iku uripe gak karuan. Iku disalah. Ini kan hasil sebuah refleks yang nak udah berendalit. Jangan pernah dilakukan. Allah mempunyai rencana, Allah mempunyai maksud dengan tiap-tiap ciptaannya. Jangan pernah kita lebih pintar atau ngajari Allah baik itu bagaimana. Karena Allah itu sumber kebaikan. Kadang-kadang iki kudune ngene. Ya Allah, kok kenapa kok ngene? Kenapa iki ngene? Kita enggak doa, tapi kita ngatur Allah. Lah, banyak kita melakukan itu. Dan kita sering berucap, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakilku. Tapi begitu kita diberikan sesuatu dengan Allah, lah kok ngene ya Allah? Lah uripku lah. Karena kita sudah jasman, sudah menghakimi suatu kondisi yang kadang-kadang kita enggak paham. Begitu juga dengan Nabi Ayub. Dengan dia diuji Allah semacam itu, orang-orang sekelilingnya yang katanya juga ada yang beragama, mengerti agama, mereka menjauhi. Karena apa? Mereka berpikir Nabi Ayub telah melakukan sebuah dosa yang enggak bisa diampuni. Sehingga Allah menimpakan azab. Akhirnya bolak-balik lagi ya. Kita berprasangka bahwa Allah itu tukang azab. Padahal kita diwajibkan baca ayat wajib sehari minim 17 kali ya. Kalau sholatnya enggak botol. belum ditambah sama sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu pengasih penyayang. Selesai. Allah bukan tukang azab. Allah bukan tukang siksa. Allah itu pengasih penyayang. Dan janganlah kita mati dalam kondisi berprasangka jelek terhadap Allah. Ini yang dialami Ibnu Ayyub. Sehingga dia ditinggalkan. Kalau orang sekarang mungkin takut kena sawape. Ya. Cita-cita orang itu lah. Uang kok kakaruan ngono. Paling itu ribin dugal tak apa ngelakon itu. So. Kita negatif thinking. Kita enggak tahu rencana Allah dengan orang tersebut. Sehingga kalau orang, nah ini pengertian apa, kalau kita menuduh seseorang tanpa dasar, Islam sudah punya sistem. Apa yang kita tuduhkan pasti dikembalikan Allah kita. Ini sebuah sistem. Kalau kita nuduh orang lain kafir, tanpa dasar yang jelas, tanpa terasa kita akan dibawa Allah ke tempat di mana kita akan menjadi seorang yang kafir, dan kita masih tenang-tenang saja dengan kondisi kita karena Allah membalik mata kita melihat perbuatan kita walaupun sudah di posisi ini sesuatu yang baik, padahal orang lain sudah was-was, ya, ini hati-hati. Wailulil lumasati lumasa. Celakalah orang yang mengumpat dan mencela. Kalau diambil dengan ayat kedua, nanti lebih lebar lagi. Jadi, banyak orang berselisih masalah Nabi Ayub ini, tapi Rasulullah akan membantah bahwa ini. Demi Allah perlu diketahui bahwa Ayub telah melakukan suatu dosa yang belum dilakukan siapapun di dunia ini. Sahabatnya itu bertanya, dosa apakah itu? Selama 18 tahun Allah tidak merahmatinya. Bagaimana kita mau melihat kondisi orang yang lagi susah? Saya rasa, kalau kita pas lagi di atas, ada orang susah datang ke kita, kita udah mikir, ini paling jalan ke tangan, paling ini. Hati-hati. Hati-hati. Bisa-bisa orang itu Allah membuatnya untuk ngetes. Karena kita bilang, semua milik siapa? Oh, semua milik Allah. Ada makhluknya Allah datang. Oh, ini gak tahu. Sorry, enggak ngeluk duit. Saya nyata. Ojo cedek-cedek, aku gak kata marat. Ini bisa dilakukan siapa? Atau kadang-kadang orang yang disini gak sabar. Nolong. Yang ini pelit. Yang ini ngerampok. Tunggu dirampok. Ini ngerampok. Jadi inilah pintarnya iblis. Bagaimana mengatur dua belah pihak sama-sama tidak mendapatkan syafaat. Sama-sama tidak bermanfaat. Sama-sama tidak mendapatkan rahmat. Yang ini keluarnya nunggu dirampok. Yang ini nek gak ngerampok kapan mana itu. Nah. Ini hati-hati. Jadi, ya jualnya amanah kemarin, mutibah diwajibkan untuk, yang terberat diwajibkan untuk menjaga puasa. Jadi kita harus pertama untuk menjadi orang beriman, level pertama, level mukmin satu. Yang diucapkan akhirnya, jagalah hati. Itu level pertama. Kalau Islam pertama ya memang harus mulut. Tapi untuk masuk ke level mukmin hati. Jadi kita tidak pernah berprasangka. Jadi kalau kita ketemu sesuatu yang buruk, kita enggak perlu mencela, tapi kita ucapkan syukur, terima kasih Allah telah aku jadikan dalam kondisiku lebih baik dari orang itu. Dan kita bisa justru doakan orang itu untuk dapat ini. Double state ya. Kita udah dapat pahala karena kita bersyukur, kita dibuat baik oleh Allah, dan kita mendoakan orang itu agar baik. Ini double state ya, double pahala. Jadi sebenarnya bikin pahala, bikin ini, wah enak banget di Islam. Daripada kita double lose, kita menghakimi orang sehingga kita pun akhirnya mencela, dan kita sendiri akhirnya juga akan dihakimi oleh Allah. Sebenarnya simpel, kita nggak perlu modal apa-apa, kita nggak keluar apa-apa, cuma modal untuk menjaga kebersihan dari kalbu kita aja. Ini juga hadis kedua, bagaimana Allah menyebutkan, sehingga bagaimana Allah membalikkan keluarganya, dan bagaimana Allah mengembalikan semua harta benda yang telah diambil Allah dan dikembalikan lagi. Dan memang semuanya milik Allah. Dan bagaimana Madinah Ayub pada waktu sudah diuji, ternyata anaknya disuruh gedung, dibuat gempa, sehingga anaknya tertimpa dan meninggal. Dan apa yang diucapkan Nabi Ayub, sungguh luar biasa. Nah ini, Ayub berasal dari bahasa Arab Ibrani yang artinya menggantikan saya nggak paham, masih saya mau pelajari apa yang dimaksud menggantikan di sini. Saya cuma, sekarang kita etimologinya, kita pecah huruf ya. Jadi alif, ya, wawu, ini semua huruf ilat. Alif, ya, wawu, ternyata huruf konsonan solenya hanya ta. Ta, bermakna dalam. Dalam, mendalam, kedalaman. Berarti kalau dalam sisi ruang, kedalaman, sebuah dimensi, sebuah ruang, di mana ruang dengan ruang lainnya, atau hukum Archimedes, misalkan ruang itu kita masukkan ke dalam air, mungkin dia tidak kemasukan air, tapi dia akan mendapat tekanan yang berlebih dari air. Sama dengan kalau kita mengucapkan bismillah, begitu kita mengucapkan bismillah, jangan berharap dunia akan ramah terhadap kita, karena memang dunia untuk ngantem orang, menawarkan sesuatu. Tetapi dengan kita mengucapkan bismillah, berarti kita sudah masuk ke dalam ruangan yang disediakan oleh Allah, sehingga apapun yang dilakukan dunia tidak akan mampu untuk menyentuh orang yang telah mengucapkan kata bismillah. Ini imbal balik. Pak, berarti juga berarti tekanan, beban, dalam sesuatu yang mendalam, sesuatu yang berlebih mungkin. Ini bisa dipandang dari suatu sisi. Misalkan dari segi positif, orang itu benar-benar mendalam, berarti orang itu benar-benar mengerti benar ilmunya. Tapi kalau kita lihat, bak, dalam arti misalkan negatif, kita misalkan di sini kita lihat, coba lo, kalau sudah bak, berarti ya, benar-benar dalam. Ya enggak, bak benar-benar beban ya. Dalam ya, parah. Nah, di sini kita artikan huruf ini alif berarti bisa nomor satu, paling, mos, ya kehidupan, gejolak, gelombang, wawu periodik, season, panjang, sesuatu yang panjang kita bisa pelajari di buku udah. Apa perlu waktu untuk buka? Alif, pak. Nah, di sini akhirnya menggabung menjadi kata ayu. Nah, ini. Nah, yang paling simpel bisa kita kupas. Alif paling, ya kehidupan, wawu periodik berarti masa, pak dalam, berat. Jadi memang kenapa Allah menamakan hambanya ini Ayub? Memang untuk contoh kita bagaimana seseorang menyikapi jika Allah menskenariokan sesuatu cobaan. Jadi kenapa Rasulullah sendiri juga berpesan kepada kita jangan pernah membedakan para nabi, semua sama. Karena apa? Dari 25 nabi dan rasul, semua itu mewakili kondisi manusia yang baik. Misalkan Nabi Yunus, kenapa dipanggil Zunun? Zun sesuatu rendah, Nun ketentuan di atas ketentuan. Ternyata Nabi Yunus itu anggap enteng ketentuannya Allah. Udah dikasih tugas, nggak tenang, tinggal lari. Dia, nah Nabi Yunus, akhirnya Allah, apa kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari takdirnya Allah? Nggak bisa. Akhirnya diundi, masuk kapal, kapalnya berat, diundi, ya, dilempar. Masuk ke perut ikan. Bersikir dalam kondisi emosional. Akhirnya emosi turun, la ilaha illa anta, subhanaka, ini bentuknya dorinin, menyadari kesalahannya, sehingga diberi kesempatan Allah, hidup kedua, dalam kondisi cuaca nggak karuan karena dicerna oleh perut ikan. Akhirnya begitu darat di pantai, dilempar sama ikan. Di pantai nggak ada makanan lain kecuali tanaman labu. Karena apa? Karena itulah obat untuk mengobati luka-luka. Sehingga Allah tidak menyediakan makanan yang lain. Dia harus segera ditreatment. itu kalau kita mensyukuri. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai sesuatu, kita sudah berpikir, jangan-jangan Allah punya skenario kenapa saya seperti ini. Misalkanlah, kita nggak bisa beli minyak goreng. Positive thinking aja. Oh, mungkin kalau saya makan dengan gorengan hari ini, kondisi tubuh saya pasti nggak bagus. Agar nggak butuh penggorengan gimana? Oh iya dah, semua ditebus saja. Alhamdulillah ya Allah, mungkin dengan aku makan rebusan ini, Engkau selamatkan aku untuk kebaikan. Selesai. Tapi kebalikannya, suami istri akhirnya tengkar. Untuk pulang ngomongnya gak sanggup. Bukannya kebaikan, ya, tapi malah seksa. Nah, begitu juga. Kalau Nabi Ayub dijatuhkan di perkampungan, banyak makanan, satu, pasti ditelan. Kedua, yang dimakan yang enggak-enggak. Akhirnya lukanya enggak sembuh-sembuh. Nah, dengan dia jatuh di tempat yang hanya labu, dan ternyata labu itu bisa mengobati untuk kulit, nah ini harusnya kita ambil. Harusnya kita tahu bahwa buah labu itu sangat bagus untuk kulit. Nah, ini untuk ibu-ibu atau apa, berarti kalau banyak makan labu, insya Allah juga. Lah, ini Quran ya? Yang labu biar. Ini ilmu yang harus kita bisa ambil dari Al-Quran. Kenapa Nabi Yunus kok jatuh di tempat yang buah labu? Nah, kalau kita positive thinking, kita akhirnya bisa ambil hikmah. Nabi Yunus, ya Nun Sin, oh ketentuan dari Sin, namanya sama dengan Nun Sin, Nas kan, atau Insan. Berarti Nabi Yunus mewakili tipe manusia pada umumnya. Kalau dikasih tugas, cenderung melarikan diri. Tapi kenapa kita nggak boleh menghina Nabi Yunus? Karena dia udah contoh dan dapat SK dari Allah bahwa dia selamat. Alaihissalam. Nah, kita belum dapat SK. Ini biasanya. Jadi kalau Yunus, alaihissalam. Atasnya pasti selamat. Kita belum dapat kontrak itu. Jadi kita harus hati-hati, jangan menghina Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus itu adalah contoh manusia pada umumnya. Lah Nabi Yakub contoh untuk beban yang berat. Ternyata seberat-beratnya beban Nabi Ayub, seberat-beratnya beban yang diberikan Allah kepada hambanya, ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga inilah nikmatnya kita diberi Al-Quran. Apa problematik kita, kita kupas solusinya, entah itu dalam ayat atau dalam surat atau dalam bentuk-bentuk cerita nabi ini atau ini itu kita bisa pelajari. Jadi setelah kita tahu alif paling ya kehidupan, wawu masa, bak berat, berarti di sini Nabi Ayub pasti diuji Allah dengan kondisi yang berat. Tetapi sebelum diuji dengan kondisi yang berat, berarti Nabi Ayub ilmunya sudah benar-benar tepat. Matang. Nah, inilah enaknya kan. Kita jangan belajar setelah ada kasus. Sebaiknya kita belajar sebelum ada kasus. Sehingga kalau ada kasus, apapun itu, kita sudah siap untuk solusinya. Ini kita ambil dari Al-Anbiya 83-84. Ini yang kita garis merah itu berarti untuk warning. Iya. Nah, kenapa saya pilih-pilih? Karena kalau kita membaca sebuah ayat kuandeng, kadang-kadang hikmahnya ketutup. Karena kita membacanya cenderung seperti kereta api ekspres. Nah, ini saya pecah-pecah. Wa Ayyuba is nazarabu. Ketika Nabi Ayub berdoa, ya, menyeru berdoa. Ini bukan menyeru dalam arti berteriak-teriak kepada Allah ya. Beda ya, naskah-naskah Al-Quran harus kita pahami secara. Dan ingatlah ketika Ayub menyeru kepada Tuhannya. Iya, dia tidak pernah mengeluh kepada siapa-siapa. Dia hanya mengeluh kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Innallaha arhamar rahimin. Di luar nalar. Diuji Allah seperti itu. Keluarganya diambil. Hartanya diambil. Ya memang miliknya Allah sih. Diberi penyakit. Apa yang dia ucapkan? Sebenarnya yang dia ucapkan sama dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa di innallaha arhamar rahimin. Kalau ada huruf alif di depan, arhamah dari kata rohim, berarti paling rohim. Kata kabir, besar, ditambah alif menjadi akbar, paling besar. Hasan, baik, ditambah alif jadi iksan, paling baik. Selain nabu sorof ya, kalau ada alif berarti fi'il amr ya, kata seru. Ternyata kata seru pun, kata perintah, juga seperti alif ya, kata seru ya. Nah, apa yang diucapkan Nabi Ayub? Innallaha arhamar rahim. Sesungguhnya Allah itu paling pengasih di antara semua pengasih. Di situ ternyata poinnya. Jadi kalau Allah menimpakan skenario sesuatu ke kita, kita tinggal flashback. Setting kepikiran kita untuk tetap positif thinking kepada Allah. Enak sih ngomong. Enak memang. Enak ngomong. Tapi yang lakukan, kapan? Tapi ini bukan, di Al-Quran juga diuji. Jangan kau mengira kau masuk surga ya. Sebelum kita diuji oleh Allah, sehingga orang-orang terdahulu berkata, ya Allah, kapankah bantuanmu datang? Itu orang-orang yang sudah mendekati level Nabi. Dan Allah jawab, ingatlah, sebenarnya bantuanku sangat dekat. Lebih dekat daripada orang lain. Nah, pertanyaannya satu. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu yang tentukan Allah. Semakin kita tentukan, semakin kita kacau, tidak tahu. Mendingan, jangan ngajari Allah. Satu-satunya cara, tetap positive thinking. Sehingga dengan cara seperti itu, sesungguhnya aku sangat dekat. Dekat finish atau dekat start? ini jangan gurio lah. Ini yang problematik. Kalau dekat start, enak. Begitu sudah, kita selesai. Tapi kalau dekat finish, ya tunggu sampai ceritanya terakhir. Tapi tetap, kita pasti selamat. Ya enak sih ngomong. Ya paling enggak 60 tahun lah. Umur dunia. Nah ini, tapi ini senjata ya ini. Ini Allah ngajari melalui Al-Quran bagaimana untuk mensiasati suatu beban yang kita anggap berat. Positive thinking. Nah, akhirnya apa? Allah itu pemalu. Setalah. Sehingga Allah bisa memamerkan ke malaikatnya. Allah bisa memamerkan ke makhluk. Ini lihatlah. Kita anggungnya namanya manusia. Sudah tak uji semacam ini masih berpikir baik. Maka aku malu kalau enggak tak bikin lebih baik orang. Jadi ini ditulis di redaksi Al-Quran. Maka kami pun memperkenalkan semua itu. Lalu kami lacakkan penyakit yang ada padanya. Dan kami kembalikan keluarga kepadanya. Dan kami lipatkan bilangan sebagai suatu rahmat dari sisi kami. Ini dari segi positif ya. Karena Al-Quran itu cuma dua. Al-Quran itu wajib. Diturut baik, nggak diturut habis. Sehingga di sini ada sisi satunya. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Ini warning dari Allah. Jangan pernah berpikir negatif terhadap Allah. Itu adalah warning untuk bagi semua yang menyembah Allah. Jangan pernah negatif terhadap Allah. wa zikro lil abidin. Jadi ayat ini jelas. Jadi kalau kita tetap positive thinking, Allah punya SOP. Semua akan dikembalikan. Sudah saatnya. Begitu kita negative thinking, ini peringatan untuk yang menyembah Allah. Secara lawan kata, tapi ini juga jangan dianggap benar, jangan dianggap salah, berarti kalau kita negatif thinking terhadap Allah, boleh nggak dikatakan? Berarti ya kamu jangan menyembah Allah. Enak kan? Kalau kita masih menyembah Allah, jangan pernah negatif thinking terhadap Allah. Kalau kita sudah berpikir negatif terhadap Allah, Allah nyarahin, gak bisa nyembah. Nyembah ini gak anggap api ya, wis. Tapi di sini Allah juga gak lepas tangan. Begitu kita tetap positif thinking dengan Allah, kami lipat gandakan bilangan mereka. Kalau Allah sudah bilang lipat gandakan, jangan ditanya angkanya. Pasti kita nggak sanggup hitung. Ini solusi. Bagaimana Al-Quran memberikan solusi spesifik terhadap sebuah kasus. Tapi kita juga nggak bisa hilangkan dengan rencana secara global. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Jadi, ya. Jadi, tetap SOP lainnya juga harus tetap jalan. Karena itu SOP, ya SOP harian ya. Sholat tetap jalan, sabar juga tetap jalan. Tapi di mindset kita, apapun iblis cara menggoda kita, enggak, Allah itu tetap paling mengasihi. Allah tetap paling mengasihi. Dan ternyata ucapan ini sangat enak diucapkan ya. Innallaha arhamar rahimin. Innallaha arhamar rahimin. Sesuatu yang enggak terlalu rumit menghafalkannya. Jadi, kalau kita melarikan tugas dari Allah, doanya Nabi Yunus. Kalau kita punya risiko yang menurut kita berat, kok ini olehku, ada solusi. Kalau kita ini, semacam Nabi Ibrahim, dibakar gini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya semuanya. Dan di sini ada korelasi kata selain bak-bak, memang ini hubungannya antara kolbu dan sabar. Ini belum pernah dibahas ya. Kolbu sabar belum ya. Oke. Jadi nanti kita biar nggak salah persepsi ya. Yang dimaksud sabar itu apa? Yang dimaksud kolbu itu apa? Oke. Insyaallah. Nah, akhirnya di sini yang bermain di sini dan ini adalah ayam. Ayam adalah seorang nabi yang paling sabar ketika mendapat cobaan dari Allah. Dan kita tahu kan makna huruf sab. Kenapa dia dimasukkan ke surat sab? Empat. Double empat. Kalau empat, apa ya? Iya. Rok, bak. Berarti empat itu putaran penuh. Kalau kita ingin melakukan sebuah putaran penuh, ada empat step. Itu nanti kita bahas untuk simetria. Dan anehnya di sini empat-empat. Berarti di sini Nabi Ayub sudah melampaui dua putaran. Dan ingat yang dikatakan Allah, sungguh luar biasa. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat. apa yang dia lakukan? Positive thinking. Dengan positive thinking kepada Allah, kita bisa dimasukkan kepada seseorang yang dianggap Allah. Nah, ini solusinya. Untuk menjadi peringatan bagi semua menyembah Allah. Oh, ini balik. Ada surat shot yang 43 ya. Lari kebalik. Yang itu yang atas Al-Anbiya tadi yang 84. Menjadi peringatan. Yang shot 43. Dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi ini ilmu. Kalau kita sudah punya pikiran. Ini ilmunya. Kalau kita nggak punya pikiran nggak apa-apa, kalap aja langsung. Jadi begitu orang ngasih beban langsung ekspresikan, teriaki semua orang, puisi orang-orang, ketemu orang pukul, sudah selesai. Sakaramu. Tapi kalau kita punya pikiran, kita masih menghargai apa yang diberikan Allah kepada kita, dan kalau kita mau masih tetap dianggap untuk menyembah Allah, itu tadi positive thinking kepada Allah ya, sehingga SOP di situ bisa kita lakukan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan kita semua mengambil hikmah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.